نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا. 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, pada saat ini kita kembali akan kita tema kali ini yang akan kita bahas adalah yang tadi sudah dibahas oleh Buya adalah pintu menuju akhirat ya sahabat. Tentunya sudah banyak pertanyaan yang mungkin ingin sahabat tanyakan kepada Buya, dan tadi juga sudah Umi lihat bahwa melalui via SMS FB juga sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Dan sebelum kita mulai memberikan kesempatan pada sahabat untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat atau memberikan kesempatan yang bertanya via telepon, ada hal yang ingin Umi tanyakan terlebih dahulu Buya tentang masalah kematian tadi Buya ya. Kita kan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa ada perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika mulai ditiupkannya ruh ke rahim seorang perempuan Bu ya, pada usia sekitar 40 hari itu Bu ya. Lalu di situ dibuat perjanjian tentang amalihi ajalihi Bu ya, tentang amalnya terus ajalnya, syakiyun am sa'idun itu Bu ya. Terus ya, atan riziknya juga Bu ya. Ya ada empat hal yang pada waktu ditentukan oleh Allah. Nah kalau mau kita lihat, artinya ajal juga termasuk hal yang sudah dibuat oleh Allah ketika masih berada di kandungan. Akan tetapi hal itu kan tertutup, artinya semua orang pun yang membuat perjanjian itu pun tidak bisa mengingat hal tersebut. Nah apa sir atau kenapa kok dibuat perjanjian terlebih dahulu di situ ya, sedangkan pun ternyata dengan dibuat seperti itu pun kita tidak bisa mengingat hal tersebut Bu ya. Itu yang pertama Bu ya. Lalu Umi pernah mendengar ada seorang mengatakan bahwa takdir itu ada dua Bu ya. Ada takdir yang sudah pasti tidak mungkin bisa dirubah, dan ada takdir yang masih bisa berubah gitu Bu ya. Artinya takdir emang sama-sama tidak kita ketahui, tapi ada yang bisa merubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah ibarat ini apakah benar? Dan juga seperti ada terkadang amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur gitu Bu ya. Nah, apakah dengan seperti itu artinya umur kita pendek, tapi dengan kita beramal seperti ini akhirnya dipanjangkan, atau seperti apa pemahamannya Bu ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya tentang Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, ya ini awal mula penciptaan manusia di dalam perut ibunda itu akan menjadi sekumpal darah di saat mencapai usia 40 hari, itu mayakunu alaqatan, kemudian menjadi sekumpal daging. Mitlu dalika setelah 40 hari berikutnya. Itu mayakunu mughdhatan, kemudian menjadi alaqah itu masih seperti alaqah itu seperti darah, sekumpal darah. Sekumpal darah kemudian mana? Setelah itu menjadi sekumpal daging. Kemudian setelah itu baru setelah 40 hari berikutnya yab'athullahu malakan, mulai ditiupkan roh saat itu, maka Allah mengutus malaikat wa yu'maru bi arba'i kalimatin, malaikat itu untuk memastikan mencatat tentang empat hal, empat kalimat, yaitu uktub amalahu, amal-amalnya, kemudian rizkahu, rizkinya, wa ajalahu, ajalnya, apakah syakiyun atau sa'idun, apakah dia bakal sengsara atau bakal bahagia. Baik. Ini yang diajak bicara bukan semua orang. Ya, ya. Maksudnya? Yang diajak bicara adalah ahli? Ahli iman. Ahli iman, selesai. Kalau bicara ahli iman, biarpun tidak merasakan, orang sudah percaya dengan ini semua. Artinya menunjukkan bahwasanya fitrah kita itu adalah fitrahnya ahli iman. Bahkan ada alastu bi rabbikum, ini ada perjanjian di alam arwah sana tuh sebelum kita terhadir, itu ada perjanjian antara kita dengan Allah, dan Allah mengakad janji menanyakan kepada kita, bukankah aku adalah Tuhanmu? Iya, iya. Itu kita tidak merasakan saat ini, akan tapi dikabarkan oleh Allah. Jadi itu hanya spesial untuk ahli iman. Kalau bukan ahli iman tidak akan percaya. Dan maka hikmahnya apa Bu ya, misalnya? Sebentar dulu. Jadi yang harus kita pahami ini ada. Ada. Nah, karena ini ada, selagi kita beriman kepada Allah, maka jangan sampai kita melenceng dengan ini semuanya. Kita adalah orang yang bersaksi bahwasanya Tuhan Allah, kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perjanjian ini apa, masalah ajal ini sudah ditentukan oleh Allah pada zaman itu. Bahkan dari zaman azali. Jadi sudah jelas kematian kita di mana dan di mana. Ini adalah yang diajak bicara adalah ahli iman. Iman semuanya. Iya, iya. Nah, dan kita harus meyakinlah faedahnya apa? Faedahnya adalah agar kita mempunyai persiapan di dalam hal ini. Jadi kalau sudah dikatakan oleh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipastikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya orang ini adalah bakal mati, yang kematiannya tidak tahu tempatnya, yeah. Maka jangan main-main. Kamu tidak tahu, jangan sering ke tempat yang tidak baik, jangan ngentengkan. Dan kalau orang mau melenceng dari fitrahnya, kamu harus tahu bahasanya fitrahmu adalah fitrah ahli iman, fitrah mencari Tuhan. Alastu bi rabbikum. Jangan sampai engkau itu keluar daripada fitrahmu. Ini adalah pendidikan, ingatkan, ahli iman itu diingatkan. Kalau orang kafir dia akan terlalu mengembarakan diri ke kafirannya. Dia tidak, bahkan kalaupun melihat sesuatu yang sangat jelas pun tidak akan bisa. Rembulan dibelah jadi dua pun di hadapan Nabi, dia hanya percaya sesaat, setelah itu ingkar Nabi karena hasad dan dengkinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah untuk ahli iman saja. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi Umi apa? Tentang masalah takdir itu tuh, ya, pernah mendengar takdir ada bisa dirubah, ada yang tidak gitu tuh, ya, itu bagaimana, ya? Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menentukan apa yang akan kita perbuat di esok hari. Dan Allah juga telah menentukan umur kita. Pada hakikatnya takdir itu tidak ada yang bisa dirubah. Itu pada hakikatnya semua. Hakikatnya seperti itu, ya. Cuman dalam bahasa kita sebagai manusia, Allah pun juga meladeni kita. Allah tahu keadaan hambanya. Allah latif, maha kasih, maha lembut. Sehingga di saat berbicara dengan manusia, maka berbicara mengajak bicara makhluk hambanya agar dia berusaha. Padahal ujungnya sana Allah sudah tahu. Makanya kita harus tahu posisi. Posisi sebagai hamba bukan posisi Tuhan. Anda bukan Tuhan. Maka Anda jangan sok tahu di esok hari. Tapi Allah tahu apa yang Anda lakukan di esok hari. Misalnya wahai para pendengar, Allah akan berikan rezeki kepada Anda melimpah ruah di tahun depan. Anda tidak boleh sok tahu. Kalau Anda sudah tahu nanti kaya raya tahun depan, kayaknya sekarang tidak mau bekerja sudah. Iya, kan? Benar. Tidak ada usaha. Tidak ada usaha dan seterusnya. Nggak mungkin. Jadi disembunyikan Allah. Tapi Anda jangan sok tahu jadi Tuhan. Jadi masalah apa yang terjadi di esok hari adalah Allah saja yang tahu. Tahu. Dan di hadapan kita itu apa? Disembunyikan oleh Allah masa depan Anda tahun mendatang itu. Sehingga Allah menapakkan Anda di jalan sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah yang sering kita sebut dengan sunnatullah. Maka kita bekerja, kita mengumpulkan, kita menabung dan seterusnya hingga terkumpul harta yang melimpah di tahun mendatang. Ya, ya. Jadi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Jadi pandanglah masa depan kita itu pandangan sebagai seorang hamba yang kita berusaha meniti ke sana. Hakikatnya Allah sudah tahu. Doa tidak akan merubah, usaha tidak akan merubah. Akan tapi ketahuilah, doa bagian dari usaha. Ini harus kita pahamkan. Nah, ini adalah sunnatullah, Bahem. Nah, ya, doa itu bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini loh, ya. Anda di ujung kehidupan Anda 2 tahun yang akan datang adalah Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jadi perjalanan Anda menjadi pengusaha sukses di tahun 2015. Tapi ketahuilah, Anda menjadi orang sukses 2015 itu adalah ketentuan Allah dan Allah sudah tahu. Sudah tahu, ya. Tapi menuju ke sana itu kan perlu ada waktu. Ada proses. Bagaimana Anda bisa semua? Mulai hari ini ternyata Anda berdoa kepada Allah. Lalu berusaha melakukan sholat dengan rajin, sholat duha, terus ibadah, bekerja, kemudian sedekah, infak, kemudian menabung dan seterusnya. Ini usaha. Baik. Memang kalau dilihat itu tidak ada artinya semuanya, ya. Kayak begitu, seolah-olah begitu. Tetapi ternyata doa Anda bagian daripada takdir Allah. Baik. Kemudian ada satu orang lagi, 2015 dia nyungsep. Sengsara, enggak punya apa-apa. Tapi ternyata memang ada rentetannya. Berdoa enggak, usaha enggak, begitu. Jadi begitu. Jadi sebetulnya satu paket. Anggap saja kalau kami menggambarkan ringan saja, mohon maaf, kita tidak mengajari orang nonton film. Anggap saja film Islami Sayyidina Umar Ibn Khattab atau film hayal tapi Islami membangun jiwa misalnya. Durasinya 2 jam. Sebuah drama Islami. Anda mendengar drama Islami, coba. Di saat Anda mendengar atau menyaksikan sebuah film atau drama Islam itu, kira-kira pantas enggak kalau Anda sok jadi sutradara? Enggak, ya. Atau penyusun naskah? Enggak, ya. Enggak enak, ya. Anda tidak tahu, Anda jalani itu semuanya. Melihat dari awal. Oh, dari awal tiba-tiba sang sternya, sang sairinya itu, sampai sang jagonya itu mau dibunuh sama orang. Kita enggak ikutan tegang. Padahal sutradara mah ketawa, mah tenang aja, mah dia akan nama enggak akan mati dia. Jadi kita yang menyaksikan lihat, kalau enggak undek lagi kehidupan itu sama. Ya, jadi kamu, Anda jangan sok jadi sutradara. Jadi doa Anda adalah sudah menjadi takdir Allah. Jadi kita berusaha bagian daripada takdir. Kita pergi ke sana kemari bagian dari takdir. Jadi aslinya takdir tidak berubah. Cuman di dalam bahasa manusia, lihat, karena saya berusaha, saya bisa menabung. Kemudian saya mengumpulkan duit, saya berusaha. Jadi seolah-olah dari pandangan mata manusia itu adalah kita ini sudah berusaha. Jadi karena aku berusaha maka aku bisa. Ya, karena aku berusaha maka aku bisa. Karena aku berusaha maka aku bisa. Dia tidak sadar bahwa usahanya itu bagian dari rada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak usaha, punya takdir cerita lain lagi. Ya, dia tidak berusaha, dia malas, takdirnya apa di ujungnya sana? Nanti yang nyungsep. Oke, nyungsep itu. Jadi jadi jangan kita mandang perjalanan kita itu seperti Tuhan kita itu. Ya, ya, ya. Kita itu adalah manusia, makhluk yang tidak tahu apa yang terjadi. Artinya kita sudah tahun di depan. Allah jangan sudah kan, ya, jangan kan yang tahun depan. Wa matadri nafsun ma taksibu ghadan. Esok pun kita tidak tahu. Iya, iya. Baik, ya. Kita tidak mengerti. Baik, ya. Jadi artinya Allah sudah membuat kayak jalan, jalur gitu ya. Tinggal kita mau melewati bagian mananya. Dan masalah akhir Allah sudah tahu. Hanya kita karena tertutup, ya inilah kita menjalani sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sama dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi kalau memang Anda adalah ahli surga, akan nanti oleh Allah ditapakkan kaki Anda di jalannya ahli surga. Ahli surga, seperti itu. Jadi maka mintalah kita kepada Allah. Kita tidak tahu di mana kita, surga atau neraka kan tidak tahu. Cuman Allah Maha Kasih. Yuk kita minta kepada Allah. Lah karena kita sering minta, apakah gara-gara minta langsung nanti dikasih oleh Allah? Jadi minta kita tuh bagian daripada kita menapakkan kaki menuju surga itu. Kita memohon kepada Allah setiap malam, ya Allah berikan kepadaku surga, ibadah dan seterusnya. Karena Anda menapak jalannya ahli surga. Dan tadi Buya katakan kulun miyasarun lima khuliqalah. Artinya setiap orang itu kan akan diberikan kemudahan untuk sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah untuknya, surga atau neraka, ya. Nah, akan tetapi ada hadis Nabi bahwa ada orang beramal kayak sudah tinggal sejengkal dengan surga, tiba-tiba tidak bertentangan dengan hal ini. Tidak bertentangan, ya? Tidak bertentangan. Amal baiknya mungkin dilakukan bukan dengan ketulusan dan sebagainya, sehingga amal baiknya pun akan ditutup dengan satu kejelekan. Jadi kalau ahli Allah akan diantarkan ke surga. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Allah mustahil, Allah tidak akan menyiksa hambanya dalam keadaan hamba itu adalah melakukan kebaikan. Baik, Buya. Dan satu lagi pertanyaan, Buya, yang kadang masih agak membuat Umi bingung juga tuh, Buya. Tentang masalah dikatakan bahwa takdir kita itu kan merupakan ketentuan dari Allah, Buya. Artinya, dan itu adalah rahasia Allah, Buya, ya. Artinya tidak ada yang tahu kan begitu, Buya. Siapa besok akan mati kapan atau apa itu tidak ada yang tahu. Akan tetapi Umi pernah mendengar kisah-kisah orang yang oleh Allah diberikan kelebihan dengan karomahnya, kemuliaan, Buya. Sehingga kayak, ya itu tadi istilahnya kasyaf gitu, Buya, ya. Sehingga dia memberikan isyarat bahwa pernah waktu itu kami mendengar ada seorang anak yang bertanya kepada seorang solehah begitu, Buya. Dia merasa khawatir bahwa ayahnya ini nanti tidak panjang umur. Lalu akhirnya wanita solehah tadi mengatakan, ayahmu panjang umur, yang mati duluan kamu. Dia mengatakan seperti itu. Dan ternyata subhanallah, tidak lama ternyata memang putranya itu yang mati lebih dulu daripada ayah yang sakit-sakitan karena kecelakaan. Nah, apakah hal-hal ini tentang masalah kasyaf, seorang yang diberikan pengetahuan tentang masalah kematian orang lain, ini bagaimana, Buya, di dalam pemahaman masalah ini, Buya? Baik, Allah bisa memberikan pengetahuan kepada hambanya sesuai Allah yang Allah kehendaki. Allah bisa memberikan tahu apa saja. Dan hal itu bisa terjadi pada kekasih Allah. Baik, surga dan neraka belum disaksikan oleh kita semua. Alam barzah pun demikian. Dan Nabi sebelum meninggal pun bercerita banyak tentang alam barzah. Diberitahu oleh Allah dalam wahyu-wahyunya. Iya. Maka ada sebagian kekasih Allah itu, karena beliau adalah juga pewaris Rasulullah SAW, diberi kabar oleh Allah tentang sesuatu yang akan datang. Tapi itu tidak dicari-cari. Bukan orang mencari tahu tentang masa depan. Jadi Allah memberikan ilham kepadanya, memberikan pengetahuan atau kasyaf bahwasanya akan terjadi seperti ini. Baik. Jadi begitu, Be. Baik. Jadi, dan kasyaf itu bagi kekasih Allah adalah berkenaan dengan hal-hal semacam itu, bukan tentang aibnya orang. Dan bukan kasyaf yang sesungguhnya kalau orang dibukakan tengah aibnya seseorang, melihat dia zina, melihat ini enggak, itu adalah penjelasan yang Buya jelaskan dalam al-hikam itu, biasanya. Jadi kasyaf yang biasa hadir pada kekasih Allah itu adalah berkenaan sesuatu yang ada masalahnya untuk umat. Misalnya yang pernah kami ceritakan, ada seorang soleh tiba-tiba memukuli orang di pinggir pasar, yang jualan di pinggir jalan, suruh bangun, bangun, bangun, bangun, bangun itu. Kemudian beliau pergi ke masjid. Orang pada bingung, kenapa kok kami suruh bangun? Yang pergi, pergi. Yang pergi selamat, ternyata yang tidak pergi ketabrak truk gitu ya, subhanallah. Itu adalah untuk kemaslahatan. Jadi kalau misalnya kasyaf membuka aib yang orang itu gak ada, makanya enak melihat kayak babi, lihat ini. Dari mana itu semuanya? Wong sir sendiri harus ditutup, apa? Kejahatan harus ditutup, bagaimana akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya subhanallah. Baik, Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya. Baik, Buya, kita akan memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya kepada Buya langsung di via telepon ya. Satu pertanyaan melalui via telepon di 0231-252-2549. Kami buka kesempatan yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Baik. Nah, baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kita berikan kesempatan, kita akan baca SMS dulu ya. Yang sudah bergabung bersama ini ada sahabat. Ini Buya, baik. Ini ada sahabat di 0143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Rian dari Blitar, Buya. Bagaimana hukumnya untuk panitia penyembelihan kurban yang menjual dan makan daging kurban sedang belum dibagi, misal kepala dan kaki-kaki itu, Buya. Misal kepala dan kaki, dan dua juga menerima bagian katanya karena panitia. Tiga, kriteria nadar kurban itu bagaimana, Buya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya beliau adalah pendengar Samara FM 96,2 FM. Ada namanya harta bersama atau hartanya masyarakat, kurban, ghanimah, kurban yang dikumpulkan di masjid ya. Itu adalah termasuk hartanya harta bersama sebelum dibagi, maka tidak diperkenankan kita ngambil kecuali dengan peraturan pembagian yang benar. Kalau ada orang mengambil sebelumnya, itu namanya gulul, dan dosanya sangat gede. Gulul itu seperti ghanimah yang belum dibagi, tiba-tiba dia ngambil sendiri. Biarpun dia adalah seorang pemimpinnya sendiri, ternyata harus ada aturannya. Panitia tidak boleh mengambil seenaknya, dia termasuk melakukan satu dosa gede. Dan kalau ini dibuka, semuanya pengen jadi panitia, lalu pahanya buat dia dan anak-anaknya, kemudian sampilnya yang enak-enak itu, tidak dibenarkan. Maka harus dikumpulkan dulu, dibagi, baru setelah itu dia mendapatkan bagian. Kalau tidak, dia masuk bab melakukan dosa gede, seperti orang merampas perang, rampasan perang itu ada pelanggarannya, yaitu sebelum dibagi. Dan Nabi sangat marah seperti itu. Jadi belum dibagi, tiba-tiba main comot begitu. Jangan dibuka hal semacam itu. Dan itu kezaliman dan hukumnya adalah haram. Tidak boleh seperti itu. Dan kadang panitia seenaknya sendiri, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seenaknya. Baik. Dan kalau misalnya Buya ada kurban-kurban yang diberikan ke pesantren-pesantren begitu, Buya, apakah itu langsung mereka dihukumi seperti panitia atau artinya memang sudah menjadi haknya untuk mengatur atau bagaimana, Buya? Baik, karena kita itu wakil ya, bagi mereka itu wakil untuk membagi. Dan ada di antara, di samping wakil membagi, memang diberikan juga untuk pondok pesantren. Tentunya ada yang dibagi dan untuk pondok. Dibagi, nah, sebetulnya masalah pembagian daging korban sendiri kan tidak terlalu pelik, apalagi itu korban yang sunnah. Bisa sepertiga dimakan oleh sang yang berkorban, sepertiga dimasak untuk itu, tamu, sepertiga dibagikan fakir miskin. Akan tapi yang harus diperhatikan adalah penanganannya harus saat itu harus benar-benar disembelih, kemudian diarahkan pengarahannya ya. Misalnya kalau harus diberikan kepada santri, sudah diselesaikan waktu ini untuk santri. Adapun masalah disimpan, digoreng, di kapan terserah. Jadi harus pembagiannya saat itu selesai. Jadi pembagiannya yang benar, tidak boleh seenaknya. Adapun masalah panitia, karena panitia ini memang dia bertanggung jawab untuk meratakan itu semuanya. Tidak boleh panitia itu sampai sekarang ini kok bukan panitia, tukang sembelih. Kami pernah mungkin ingat itu, tukang sembelih itu merasa dia tuh kalau sudah nyembelih langsung pahanya paling gede. Jadi kayaknya ini hak saya. Jadi dari nyembelih sudah merasa punya hak ngambil seenaknya sendiri. Ini agak tidak bisa, nggak dibenarkan. Nggak bisa seperti itu, tidak. Atau kadang seperti akad ya, dengan karena menyembelih itu nanti ngambil bagian kulit. Iya, nggak bisa dong. Nggak bisa. Karena kulit betulnya tidak boleh dijadikan opah untuk orang yang nyembelih, enggak bisa. Jadi orang yang nyembelih kita gaji sendiri. Kalaupun dia berhak mendapatkannya, ya sesuai dengan yang lainnya. Yang lainnya gitu, Buya, ya. Baik, subhanallah. Kemudian masalah apa tadi yang kedua? Tadi masalah panitia menerima bagian itu juga, Buya, ya. Nah, bukan, selanjutnya ada. Dan yang ketiga masalah kriteria nazar, Buya. Nazar dalam korban atau nazar yang lain. Nazar korban. Nazar korban itu, ya. Nazar korban itu ada dua, begini loh ya. Kalau dia mengucapkan kalimat aku wajibkan atasku untuk berkorban tahun ini, maka itu nazar. Atau berkata aku nazar untuk korban tahun ini. Mm-hmm. Itu nazar. Mm-hmm. Maka korban akan menjadi wajib yang pertama karena nazar. Ini ada satu buku nanti insya Allah bisa dilihat di web kami. Mm-hmm. Buku tentang korban, yeah, di web atau di Facebook kami akan sebarkan tentang korban. Mm-hmm. Termasuk korban menjadi wajib dengan dua hal, yaitu bernazar. Seperti seorang berkata aku wajibkan atasku korban tahun ini, atau aku bernadar korban tahun ini. Yang kedua dengan menentukan. Maksudnya apa? Seseorang mempunyai seekor kambing lalu berkata kambing ini aku pastikan jadi kambing korban. Itu menjadi wajib untuk jadikan korban karena sudah dipastikan. Berbeda kalau orang berkata aku mau korban dengan kambing ini. Aku mau berkorban dengan kambing ini. Beda lah ya ungkapan dengan aku pastikan ini. Sebagian orang salah dalam hal ini. Kalau ada orang berkata aku mau berkorban dengan kambing ini, jadi berencana berkorban dengan kambing ini, maka masih tetap dalam kesunahannya. Tapi kalau sudah berkorban kambing ini aku pastikan jadi kambing korban, maka itu menjadi nadar. Seperti nara itu. Jadi kriteria nazar adalah mewajibkan kita untuk nyembelih korban. Nyembelih korban gitu, baik dengan kalimat nazar atau dengan kalimat aku wajibkan atau aku pastikan itu. Baik, biasa subhanallah. Kalau sudah nazar tidak boleh makan. Tapi kalau bukan nazar masih yang, boleh, Bu. Yang boleh makan sampai sepertiga pun, Bu. Boleh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya, Bu. Satu pertanyaan melalui via telepon, Bu. Nah, kita angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Ibu Ana. Alhamdulillah. Iya, baik, Ibu. Baik, silakan langsung kepada Bu, ya. Ini ada yang mau saya tanyakan, Bu. Yang ini itu surat Ibrahim, Bu, ya. Permohonan-permohonan Nabi Ibrahim itu bisa kita ambil buat dijadikan doa, Bu. Permohonan-permohanan Ibrahim. Ya, 38, Bu. Terus 40, terus 41 itu. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, biasa silakan langsung dijawab. Baik, semua permohonan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an yang dipanjatkan oleh para nabi-nabi, bukan saja Nabi Ibrahim. Ya, ya. Maka itu boleh untuk kita baca. Dan itulah memang cara berdoa adalah yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak. Jadi enggak apa-apa boleh dan memang sebaiknya seperti itu. Dan itu lebih bagus daripada yang lainnya. Karena itu Allah sendiri yang mengajarinya. Yeah. Termasuk Rabbana Atina yang Anda baca pun Allah yang mengajarkan di dalam Al-Quran. Termasuk La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbi hal li ladunka dzurriyatan thayyibatan. Itu juga dari Al-Quran semuanya. Nah, ada. Jadi boleh, enggak apa-apa. Dan itu sebaik-baik cara berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Baik, sahabatku, kita akan break dulu sebentar, ya, sahabat, ya. Dan nanti kita akan memberikan kesempatan lagi kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Bu, ya, melalui 4 media komunikasi kami, ya, sahabat, ya. Kami ulangi sekali lagi, Anda bisa bertanya di 0231-252-2549 atau di 0813214-1079 atau melalui FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik, sahabatku, jangan beranjak kemana-mana.